Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita dalam menuntut ilmu, yang ini merupakan perkara yang amat penting bagi seorang muslim daripada kebutuhan dia terhadap kebutuhan lahiriah atau zahiriah, barakallahu fikum, seperti makan dan minum. Dan menuntut ilmu, barakallahu fikum, merupakan kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh hati seorang hamba agar dia menjadi sehat dan agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hatinya sehat, selamat. Selamat dari kekufuran, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemunafikan, kemaksiatan, dan selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini barakallahu fikum, kita akan mengkaji apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh yang sekarang menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia dalam kitab beliau Al-Manzor fi bayani katsirin minal akhtha'i syai'ah. Berapa tinjauan terkait penjelasan banyaknya kesalahan-kesalahan yang tersebar, yakni terkait sholat. Beliau membawakan 11 kesalahan terkait akhtau fi sholat, kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kesalahan yang pertama, di antara kesalahan dalam sholat adalah tarkus sholah bil kuliyah, meninggalkan sholat secara totalitas, yakni tidak sholat sama sekali. Mungkin dulu dia sholat, kemudian terpengaruh dengan pergaulan yang jauh, semakin jauh dari majelis taklim. Barakallahu'alaikum. Beliau Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala menyatakan, wa dzalika kufrun, meninggalkan sholat secara totalitas adalah kekufuran. A'adzanallahu wa ikhwanana min dzalik, semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita dari perbuatan tersebut. Wa qad dallat ala dzalik al-adillatu min al-Qur'an wa sunnah wa ijma'il ummah. Dan sungguh hal itu telah disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan ummah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Dalam surat At-Taubah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perihal orang-orang yang bisa teranggap menjadi saudara kita dalam agama Islam. Ada ukhuwah fid din, pertemanan dalam beragama yang bisa dijadikan teman, yakni orang yang bertaubat, menjauh dari kemungkaran-kemungkaran, berhenti dari apa yang telah lalu, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat, wa atauz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka ini adalah saudara kalian dalam agama. Di situ disebutkan aqamus shalah. Ini menunjukkan barakakum, kalau seseorang tidak menegakkan sholat, apalagi secara totalitas dia meninggalkan, maka dia bukan saudara dalam agama, bukan saudara seagama, dikarenakan dia kufur. Adapun berbuat baik, bermuamalah, ini barakakum adalah bab tersendiri, masih diperbolehkan. Dan dalam surat Al-Muddathir ayat ke-42 dan 43, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat dan dia meninggal mati dalam keadaan masih ya tidak bertaubat dari perbuatan meninggalkan sholat dan Allah tidak mengampuni, maka tempat kembalinya adalah neraka Saqar. Allah berfirman, masalakakum fi saqar. Allah menceritakan tentang pertanyaannya para malaikat, barakakum, penjaga neraka Saqar kepada orang-orang yang memasukinya. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka penghuni neraka Saqar, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dulunya kami bukan orang yang melaksanakan sholat. Dan dalam sunnah hadis Nabi yang menunjukkan tentang kufurnya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara totalitas, Nabi Yuna alaih salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara laki-laki yang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir, orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Kalau sholat ditinggalkan, berarti dia kufur. Barakallahu'alaikum. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Buraidah ibnul Hasib, Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah salat. Kalau mereka tidak salat berarti diperangi. Sebagaimana kebiasaan Nabi barakallahu fikum, apabila di waktu fajar, ya, subuh tidak terdengar suara azan di sebuah kampung, sebuah negeri, barakallahu fikum, maka diperangi oleh Nabi. Kata Nabi, perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarokah faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, apalagi secara totalitas, maka dia telah kafir. Wa ammal ijma', dan adapun kesepakatan para sahabat dan imam-imam setelahnya barakallahu fikum, adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Adalah sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam dulu, sahabat Nabi, mereka tidak memandang, tidak menilai sesuatu dari amalan yang kalau meninggalkannya adalah kafir, melainkan amalan tersebut adalah sholat. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, jumhur mayoritas para ulama menyatakan, orang yang meninggalkan sholat secara totalitas, maka hukumnya kafir. Memang ada perselisihan para ulama, dibedakan antara yang menentang kewajibannya dengan yang malas meninggalkan sholat. Kalau menentang kewajibannya, jelas seluruh para ulama tanpa ada perselisihan sepakat menyatakan kafir kalau dia menentang sholat, walaupun ya hanya satu sholat yang dia tentang, walaupun hanya sholat Jumat. Barakallahu. Tapi kalau meninggalkan sholat dikarenakan malas, di sini ada perselisihan para ulama. Mayoritas para ulama menyebutkan kalau dia malas maka dia tetap kafir. Sebagiannya menyebutkan kalau malas maka belum sampai kafir selama dia masih mengimani akan wajibnya. Tapi dia terjatuh dalam dosa yang paling besar, lebih besar daripada dia menzinai ibunya lalu membunuh ibunya. Bayangkan. Ya, assalamualaikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, dikarenakan meninggalkan sholat apalagi secara totalitas, jumhur mayoritas para ulama menyatakan, ya, tentang kufurnya orang tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang, baik dia laki-laki maupun wanita, melainkan harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak sholat, Allah Subhanahu wa taala masih sayang. Betapa banyak orang yang kafir atau dia muslim tapi fasik meninggalkan sholat, dia lebih kaya secara materi daripada kaum muslimin yang taat. Barakallahu, ini tidak menunjukkan, ya, orang tersebut yang tidak sholat berarti dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah adalah barakallahu mereka-mereka yang dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah syahwat, kemaksiatan, fitnah syubhat, keranjuan dalam beragama, dia dijauhi, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kaya barakallahu fikum, maka orang tersebut telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita kali ini, kesalahan yang pertama dalam sholat adalah meninggalkan sholat secara totalitas. Adapun kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, dilihat. Kalau dia menentang, barakah fikum, atau menganggap tidak mengapa meninggalkan sebagian dalam keadaan sudah tegak hujjah, dalil pada dia, maka bisa kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat tidak, ya, Senin Kamis, misalkan barakah fikum, atau sholatnya seperti puasa Daud, bolong-bolong barakah fikum, apabila karena malas, mayoritas para ulama menyatakan kafir, adapun sebagian para ulama menyatakan tidak sampai kafir barakah fikum, namun dia berada dalam dosa yang amat besar. Adapun bagaimana sikap kita terhadap orang yang meninggalkan sholat secara totalitas, maka kita menasihati, jangan menyatakan kamu kafir, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh, ya, menyatakan kepada saudaranya kalau dia sudah bersyahadat. Misalkan dia terjatuh dalam, ya, dosa kekufuran, langsung menyatakan kamu kafir, ini belum boleh. Karena di sana ada persyaratan-persyaratan yang ketat. Barakah fikum. Apalagi kepada seorang saudara kita yang mungkin sholatnya bolong-bolong, dalam keadaan masih mengimani wajibnya sholat, tidak boleh kita mengatakan kafir. Adapun yang lebih tahu tentang kafir tidaknya, menentang tidaknya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menasihati tentang pentingnya sholat, barakah fikum. Dan tadi disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat akan masuk ke dalam neraka Saqor. Ya, barakah fikum. Kemudian kesalahan yang kedua terkait orang yang meninggalkan sholat, ta'khirus sholah an waqtiha. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia sholat, barakah fikum, tapi mengakhirkan waktunya. Misalkan zuhur, menjelang azan asar, baru dia sholat dalam keadaan tidak ada udzur. Ya, mungkin santai-santai, ya, menunda-nunda. Atau sholat yang lainnya, barakah fikum, dia mengakhirkan. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafidzahullah, beliau menyatakan wadzalika mukhalafatun liqaulillahi ta'ala. Hal itu menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengakhirkan salat dari waktunya. Menyelisihi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Surat An-Nisa ayat ke-103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas shalah kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Sesungguhnya salat telah ditetapkan waktunya atas orang yang beriman. Sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ini menunjukkan isyarah, mengisyaratkan kepada kita hendaknya kita salat tepat waktu. Dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Inna sholah kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Kemudian beliau menyatakan, wal mauqut. Dan waktu yang ditetapkan adalah al-maqdar bil mawaqit. Yakni ukuran yang telah ditetapkan. Fatakhiruha anil waqti alladhi faradat fihi duna udhrun kabirah. Maka barang siapa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, yang telah ditetapkan waktunya, telah diwajibkan meninggalkan tanpa udhur, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Walaupun dia sholat, dia sengaja mengakhirkan waktu, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Allah musta'an. Dan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda terkait sholatnya orang-orang munafik. Nabi berkomentar tentang orang-orang munafik. Tilka sholatul munafik. Itu merupakan sholatnya orang munafik. Yajalisu yarkubus syamsa. Ketika datang waktu sholat, seorang muazin mengumandangkan, Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memanggil. Itu sebenarnya Allah yang memanggil melalui perantara muazin. Ingatlah sholat untuk, ya, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jelisu yarkubus tamsa. Namun dia masih duduk-duduk terus. Sambil menunggu, ya, matahari. Ya, yakni sambil menunggu matahari maksudnya bergeser hampir mendekati waktu yang berikutnya. Hatta idza kanat baina qarnayis syaiton. Sampai ketika matahari sudah di antara dua tanduk setan. Barakallahu fikum, yakni matahari ketika tenggelam. Mendekati tenggelam, barakallahu fikum. Maka itu disebutkan dalam hadis baina qarnayis syaiton. Berada di antara dua tanduk syaitan. Maka sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan. Barakallahu fikum. Adapun sholat tahiyatul masjid yang ada sebab. Ini barakallahu fikum diperselisihkan. Ada yang menyatakan tiga sholat. Tiga barakallahu fikum. Sholat sunnah. Ya, terlarang dilakukan pada tiga waktu. Ketika matahari terbit, waktu yang kedua ketika matahari pas berada di atas kepala manusia, belum bergerak, ya, belum zawal, dan yang ketiga ketika matahari barakallahu fikum hendak tenggelam, ya, barakallahu fikum. Maka ketika itu sholat sunnah diharamkan kecuali yang ada sebab. Ya, seperti dia melaksanakan sholat wajib karena uzur, atau dia sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi, hatta idza kanat baina qarnayis syaiton qama fa naqaraha arba'an. Sampai-sampai ketika dia waktunya sholat, dia masih menunggu matahari, ya, hampir tenggelam. Sampai ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, ya, mendekati maghrib, azan maghrib, akhirnya dia baru sholat, dan sholatnya naqaraha arba'an, cepat seperti ayam mematuk makanannya, tidak tumakninah. Ini sholatnya orang munafik. La yadkurullaha fiha illa qalilan. Ketika sholat, baik dalam segala keadaan, orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi di antara barakah hukum, ciri-ciri orang munafik adalah la yadkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Barakah hukum. Ini tentang orang munafik. Dia masih sholat. Masih sholat tapi di akhir waktu. Kemudian kata Asy-Syaikh, فَإِذَا كَانَ تِلْكَ صَلَاتَ الْمُنَافِقِ. Jika sholatnya orang-orang munafik saja seperti itu, فَكَيْفَ هِيَ صَلَاتُ مَنْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ atau حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ كُلُّهُ دُونَ عُذْرٍ. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengakhirkan waktunya sehingga keluar dari waktunya ketika sholat dengan tanpa uzur. Kalau sholatnya orang munafik saja, barakallahu fikum, dilakukan masih, ya, di akhir sholat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan sholat sama sekali dengan tanpa uzur? Berarti lebih dari, barakallahu fikum, perangainya sebagai seorang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, wa qad afta ghairu wahidin min ahli ilmi. Dan sungguh tidak hanya satu ulama telah berfatwa bi anna man taraka salatan mafruudah hatta kharaja waqtuha ghairu azim ala adaiha fihi annahu kufrun. Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat waktu salat wajib sampai keluar dari waktunya, ya, dia meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya belum salat, lalu dia memiliki azam tidak mau untuk mengganti, barakallahu fikum, mengqadha, ya, barakallahu fikum, maka dia bisa kafir. Adapun terkait orang yang meninggalkan sholat, apakah cukup bagi dia hanya bertaubat saja, apakah harus mengqadha? Maka di situ ada rincian di kalangan para ulama. Barakallahu fikum, ada rincian dan ada perselisihan. Ada yang menyatakan wajib dia mengqadha. Kalau dia meninggalkan 5 tahun tidak sholat, maka dia berapa hukum mengkodok sholatnya. Misalkan setelah sholat isya, dulu tidak sholat isya, dia berdiri sholat lagi. Ada yang menyatakan demikian. Ada yang merinci berapa hukum dibedakan kalau dia meninggalkan karena malas dengan karena tidak tahu hukumnya. Berapa hukum. Maka di situ ada perselisihan di kalangan para ulama. Tayyib. Kesalahan yang ketiga, di antara kesalahan orang yang sholat, tarku sholatil jama'ah lirrijal al-qadirin imma da'iman au ba'dal awqat. Kesalahan yang ketiga, barakallahu fikum, meninggalkan sholat secara berjama'ah bagi laki-laki yang mampu tidak ada udur. Meninggalkan sholat secara berjamaah bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada udur. Baik ketika meninggalkan untuk berjamaah, ketika menunaikan sholat terus menerus, atau kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak. Maka ini merupakan kesalahan kalau tidak berjamaah. Seringnya yang kita saksikan barakakum salat maghrib, isya, dan terkadang subuh itu lebih ramai daripada, ya, ketika salat berjamaah di waktu zuhur dan asar. Barakakum. Ada yang memang mengerjakan salat di rumahnya. Ada yang memang tidak sholat, ada yang memang sholat namun mengakhirkan. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin, pemburu surga Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya menjadi barisan terdepan. Yakni sholat tepat pada waktunya selama kita mampu dan tidak ada udur. Barakallahu. Beliau asy-syekh menyatakan, fas-shalatu ma'murun an tuqama fil jama'ah, fil jama'at, fil masajid. Maka sholat diperintahkan untuk ditegakkan secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Wal jama'atu wajibah. Dan sholat secara berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Illa liman kana lahu udrun syar'i yubihu lahu at-takhalluf. Kecuali bagi orang yang memiliki udur syar'i, boleh bagi dia tidak ikut sholat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang kuat, barakallahu fikum, yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Nabi bersabda, "Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan, tsumma lam yajib fala sholata lahu illa man adzara." Kemudian ketika dia mendengar panggilan azan namun tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada sholat bagi dia, barakallahu fikum, kecuali apabila dia ada uzur. Sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyatakan yang dimaksud tidak ada sholat bagi dia, kalau dia tidak sholat atau mengakhirkan waktu dalam keadaan tidak ada uzur, yang dimaksud barakallahu fikum, dikarenakan dia sholat dalam keadaan tidak sesuai sunnah, melakukan kebid'ahan, sholat tidak pada waktunya dalam keadaan tidak ada uzur, maka sholatnya mardudah, ditolak. Ini sebagian para ulama berpendapat demikian ketika menjelaskan hadis ini. Sementara ulama yang lain barakallahu fikum, ada yang menyatakan sholatnya tetap diterima, namun ya dia tetap berdosa, ya sholatnya tidak sempurna, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 tentang wajibnya sholat berjamaah, tentang wajibnya sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan rukuk tidak sendirian, tapi bareng-bareng, berarti salat berjamaah. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berkeliling sambil membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini menunjukkan sholat berjamaah bagi laki-laki selama tidak ada uzur, maka wajib hukumnya. Apabila dia tetap sholat namun di rumahnya, sholatnya sah, namun barakallahu fikum, dia berdosa tidak sholat berjamaah, barakallahu fikum. Adapun uzur yang diperbolehkan bagi dia tidak berjamaah karena sakit, yang sakitnya barakallahu fikum, semakin memperparah dia kalau dia sholat berjamaah, kemudian safar, atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, tidak bisa diwakilkan, kalau ditinggal bermadorot, barakallahu fikum, ya. Adapun kalau orang berdagang, punya toko, ya tinggal ditutup tokonya, seperti negara-negara Saudi, ya, atau sekitarnya, ada azan, ditutup tokonya, ada bahkan yang ditinggal saja. Walhamdulillah, Allah beri keamanan, tidak ada yang mencuri. Ditutup, selesai. Dia menuntut dengan dagangannya, rezeki dari Allah, namun dia sendiri lupa, tidak mau, barakallahu fikum, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Kemudian kesalahan yang keempat. Masih kurang 7, ya, 11 kesalahan. Adamut tuma'ninah fi shalah. Tidak tuma'ninah ketika sholat. Tidak tuma'ninah ketika sholat. Makna tuma'ninah adalah ayyatama'innal musalli fi ruku'ihi wa i'tidalihi wa sujudihi wa julusihi baina sajadatain bi ayyalbasa hatta ta'khudha izamuhu mahallaha wa la yata'ajjalu bil intiqal min ruknin hatta yatama'inna wa ta'khudha kullu faqrah minha maudhi'aha. Makna tuma'ninah dalam sholat adalah orang yang sholat tenang ketika rukuk, ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara sujud, di antara dua sujud, dan dia memposisikan tulang-tulang barakafikum yang ada pada tubuhnya terletak dengan nyaman ketika melakukan setiap gerakannya. Ketika rukuk bagaimana? Rukuk barakafikum punggungnya lurus. Ketika lurus dia tenang sampai benar-benar lurus barakafikum. Bukan kemudian hampir lurus sudah iktidal sami Allah liman hamidah. Belum sampai tegak sami Allah liman hamidah, masih agak bungkuk langsung sujud. Itu bukan sholat, bukan pula olahraga. Barakafikum. Dan yang dimaksud dengan tuma'nina adalah wala yata'ajjalu, dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa bil intiqal, ketika dia berpindah dari gerakan satu dengan gerakan lain. Tidak terburu-buru. Dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Sampai dia menempatkan ya masing-masing gerakan pada tempatnya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis pernah melihat orang yang sholatnya cepat. Disebut atau dikenal dengan hadis al-musyi sholatahu. Orang yang jelek sholatnya. Nabi ketika melihat memberikan nasihat kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu untuk sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali sholat. Ternyata sama seperti semula, cepat. Maka Nabi menyatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Ketiga kali pun demikian. Akhirnya dia menyatakan, wahai Nabi, seperti apa sholat itu? Yang benar seperti apa? Baru Nabi menceritakan. Barakallahu'alaikum. Ya, tentang bagaimana sholat yang benar. Ya, barakallahu'alaikum. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Aswa'us syarokoh alladhi syarokoh sholatahu. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, maka dijawab oleh Nabi, yakni dia tidak tuma'ninah dalam sholat. Barakafikum. Jadi korupsi ketika sholat. Masya Allah. Kemudian kesalahan yang kelima. Adamul khusyu'i fi shalah wa kasratul harakat. Tidak khusyuk ketika salat dan banyak bergerak. Tidak khusyuk ketika salat dan banyak bergerak. Kata Syekh, wal khusyuk maknan fil qalbi. Dan khusyuk yang dimaksud adalah kekhusyukan hati. Wa yakunu bisukunil jawarih wal khudu'u lillah. Dan khusyuk yang ada dalam hati bisa dicapai. Berarti kalau ini tidak ada, maka hati tidak khusyuk. Khusyuk bisa dicapai dengan badan yang tenang, tidak banyak bergerak, dan hati yang tunduk, merendah di hadapan Allah. Jadi, orang dikatakan khusyuk apabila tidak banyak gerak dan hatinya tunduk, menghadirkan hatinya ketika sholat, barakafikum, ya, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan, menghilangkan semua apa yang ada di benaknya dari urusan-urusan dunia. Ya, perdagangan, urusan kantor, urusan rumah, barakafikum. Fokus untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua. Di antara ciri orang-orang yang akan beruntung. Yang akan mendapatkan surga Firdaus. Adalah alladhinahum fi sholatim khosyi'un. Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu. Ketika seorang ayah membawa anak. Maka menjadi kewajiban orang tua adalah anak barakahikum. Walaupun mungkin dia sudah lumayan bisa sholat, namun secara kenyataan, ya, yang ini kita saksikan di kebanyakan, ya, masjid-masjid kaum muslimin yang ya, mungkin orang tuanya ini kurang perhatian dengan anaknya, ya, ternyata dikarenakan tidak diposisikan di pinggirnya orang tuanya atau tidak dikandung diberi pencerahan secara tegas sebelum berangkat ke masjid. Terkadang ngobrol dengan temannya, apalagi tidak dipisah. Sesama anak-anak kecil ngumpul. Akhirnya yang di belakangnya kewalahan. Tidak khusyuk. Walaupun yang di belakangnya, barakallahu tidak banyak gerak. Tapi hatinya tidak bisa khusyuk. Dikarenakan ketika berupaya untuk tunduk, merendah di hadapan Allah, barakallahu terganggu dengan apa yang di hadapannya. Barakallahu. Demikian pula, di antara perkara yang menghilangkan kekhusyuan atau mengurangi kekhusyuan adalah barakahikum ketika sholat, ya, orang yang ada di depan yang sholat atau orang yang sholat dia memakai baju yang bertuliskan, ya, berbagai macam tulisan di punggungnya, ya, barakahikum. Mungkin ada tulisan, ya, tentang, ya, mungkin sponsor atau semisalnya barakallahu, sehingga yang di belakangnya mungkin membaca. Memang, ya, memandang tempat sujud ketika sholat ini afdol, bukan wajib, afdol lebih utama. Namun barakallahu, tidak memandang tempat sujud ketika sholat itu tidak mengapa. Berbeda dengan ikhtilas. Ikhtilas menoleh seperti tolehan musang, ya, atau dia melirik dengan tanpa uzur, ini makruh. Adapun kalau menoleh dengan sengaja, ya, dengan sengaja, sekaligus badannya menoleh begini, dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dengan sengaja dan tanpa uzur, maka sholatnya batal. Barakallahu. Maka itu semuanya mengurangi kekhusyuan. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwasanya orang yang sholat terkadang mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, ya, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan setengah dari pahala sholat. Itu dikarenakan kekhusyuannya, kadarnya. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang keenam. Di antara kesalahan dalam sholat, musabaqatul imami fi sholah au mukhalafatahu muta'ammidan. Di antara kesalahan orang yang sholat, ketika sholat, orang yang sholat atau dia sebagai makmum mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat atau sengaja menyelisihi imam. Sengaja menyelisihi imam. Barakallahu fikum. Maka bagaimana kalau ada orang yang sengaja mendahului imam, ya, atau menyelisih imam, hadza mubtilun lis-shalah awir rakaah, maka perkara ini bisa membatalkan salat atau membatalkan rakaat salat. Faman raka'a qabla imamihi batalat rakaatuhu, barang siapa yang rukuk sebelum imam rukuk maka batal salatnya. Ya, barakallahu fikum. Atau ada yang menyebutkan rukuknya batal, berarti dia harus berdiri. Ya, harus berdiri menambah barakallahu fikum. Illa in ata birruku'i ba'dah, kecuali ketika dia menyengaja, ya, rukuk terlebih dahulu sebelum imam rukuk, baru dia sadar tentang keharamannya. Kalau dia mengganti dengan rukuk yang setelahnya, ketika dia salam, imam salam, dia mengganti, berdiri lagi, barakallahu fikum, maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan ikutan. Ya. Kalau imam rukuk, baru rukuk. Imam belum rukuk, jangan rukuk. Barakallahu fikum. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir, kalian bertakbir, jangan ngobrol. Allahu akbar. Takbir takbiratul ihram misalkan. Ya takbir, jangan ngobrol. Dan dibiasakan orang tua yang membawa anak-anak agar anak-anak dibiasakan segera mengikuti imam. Barakallahu fikum. Wala tukabbiru hatta yakbir. Dan kalian jangan bertakbir menuju rokaat yang berikutnya, ya, gerakan yang berikutnya sebelum imam tersebut takbir. Barakallahu fikum. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan apabila imam rukuk, hendaknya kalian rukuk. Dan jangan kalian rukuk sebelum imam rukuk. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini terkadang kita dapati pada orang-orang yang kebiasaan sholatnya cepat. Ketika dia berjamaah dengan seorang imam yang sholatnya tidak cepat, dia terburu-buru. Imam belum rukuk atau paling tidak membarengi imam. Ya. Termasuk kesalahan juga dalam sholat adalah bersamaan dengan imam ketika bergerak. Ya. Makanya barakallahu fikum. Kalau kita sujud, rukuk, atau yang lainnya berkofikum, sebaiknya kita menunggu, ya, imam ini berkofikum gerakannya setidaknya mendekati, ya, pada gerakan yang hendak dia tuju. Misalkan, setelah iktidal sami Allah liman hamidah, imam hendak rukuk, Allahu Akbar. Terkadang, semata-mata ucapan Allahu Akbar, imam ternyata selesai Allahu Akbar, gerakannya lambat. Namun makmum ngikut. Ketika imam meletakkan keningnya di atas tempat sujud, ternyata bersamaan. Memang makmum barakallahu fikum itu tidak berniat untuk mendahului. Mungkin juga tidak berniat untuk membarengi. Tapi ketika kondisi imam Allahu Akbar, tapi gerakannya lambat, mungkin sudah tua. Atau memang menyengaja, ya. Keadaannya memang seperti itu. Maka barakallahu fikum, seorang makmum, dia melihat. Ya, dia menguasai, mengetahui. Seperti apa karakter seorang imam. Oh, imam ini gerakannya, ya, lambat daripada takbirnya. Ada yang cepat memang, barakallahu fikum. Maka apalagi kita yang sudah pernah belajar tata cara sholat Nabi yang benar. Kita jangan sholat, barakallahu fikum, ya, jangankan barakallahu fikum mendahului, membarengi saja tidak boleh, apalagi mendahului. Ya, barakallahu fikum. Ketika imam rukuk, hendak rukuk, Allahu Akbar. Setidaknya kita menunggu imam sudah, ya, rukuk, baru kita turun untuk rukuk. Barakallahu fikum. Demikian pula. Ketika sujud, ada hadisnya. Hadis Al-Barra bin Azib, tidaklah Nabi meletakkan keningnya di tempat sujud secara sempurna, baru setelah itu para sahabat, ya, turun untuk sujud. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, menyatakan dengan tegas dan keras kepada para sahabat, Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Tidaklah atau tidakkah salah seorang dari kalian takut apabila mengangkat kepalanya mendahului imam? Imam belum duduk di antara dua sujud, baru sujud dia sudah lebih dulu duduk. Atau imam belum sujud, dia duluan. Apakah dia tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya mendahului imam? Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan ubah tubuhnya berbentuk keledai. Dan dulu pernah kita ceritakan ya, bahwasanya pernah terjadi ya di zaman tabi'in setelah para sahabat. Bahkan tabi'in barakafikum, ahli hadis, seorang ulama tidak percaya dengan hadis ini. Akhirnya dia berupaya menyengaja, ingin bukti seperti apa, masa. Ternyata barakafikum ya, mungkin semoga itu sebagai kafaroh dari kesalahannya, barakafikum sebagai penghapus dari dosanya, diubah kepalanya menjadi keledai. Dalam keadaan dia seorang ulama, kalau di zaman kita seorang kiai atau ustadz, barakafikum. Akhirnya ketika dia mengajar memakai cadar, bahkan terkadang dia memakai hijab seperti laki-laki dan perempuan, gurunya tidak nampak. Lambat laun para murid-muridnya bertanya-tanya, ada apa? Kok seperti ini wahai imam? Maka diceritakan barakafikum, namun jangan bilang ke yang lain-lain. Bahwasanya imam tadi barakafikum mencoba untuk menantang hadis ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buktikan. Lalu kalau kita mau tidak percaya, wah bahaya ini. Apalagi yang belum nikah. Ya, belum nikah mau nazar lihat calonnya, wah lari. Nanti malah dapat yang sama-sama keledai, malah yang dekat. Wa musta'an. Kita sebagai ahlu sunnah, yu'min bihi, beriman dengan hadis yang sahih dan dengan apa yang Allah kabarkan dari Al-Quran. Kesalahan yang ketujuh, at-talaffuzu bin niyyah inda sholah, melafadzkan niat ketika sholat. Nawaitu an usalli lillah mustaqbilal qiblah arba raka'at imaman. Ini kalau imam, atau makmuman, adaan kalau dia menunaikan, atau qodoan kalau sebagai qodo lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dikusuk-kusuk kan. Barakatikum. Maka melafadzkan niat adalah kebid'ahan dan tidak ada contohnya. Barakatikum. Kesalahan yang kedelapan, ada muqiraatil fatihah fi sholah, tidak membaca surat al-fatihah ketika sholat. Tidak membaca surat al-fatihah ketika sholat. Barakallahu. Kalau seseorang tidak membaca sholat al-fatihah ketika sholat, barakafikum, maka di situ ada dua keadaan, ya. Kalau dia sholatnya sebagai imam atau sholat sendirian, barakafikum, maka wajib bagi dia setiap rakaatnya untuk membaca al-fatihah, baik ketika sholat, sholat jahr, seperti subuh, maghrib, isya, atau sirriyah, sholat yang tidak suaranya dikeraskan, bacaannya tidak dikeraskan, seperti duhur dan asar, maka barakafikum tetap wajib masing-masingnya pada setiap rakaatnya. Adapun kalau dia sebagai makmum, ini ada perselisihan para ulama. Ada hadis yang menyatakan bahwasannya, qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam mencakup bacaannya makmum, termasuk al-fatihahnya. Namun yang rojih, yang sahih, yang mendekati kebenaran, makmum tetap wajib membaca al-fatihah. Setelah bacaan amin, ketika imam membaca membaca surat pendek, barakafikum, maka seorang makmum, dia membaca al-fatihah. Pernah Nabi merasa terganggu dengan bacaan Al-Fatihah para sahabatnya ketika Nabi mengimami. Setelah sholat, Nabi menegur, la'allakum takra'una khulfa imamakum. Jangan-jangan kalian tadi ya membaca di belakang imam kalian. Ada apa? Ya. Maka kulna, kami para sahabat menjawab, "Na'am, betul wahai Nabi." Qala. Maka Nabi memberikan peringatan, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian lakukan ketika imam baca, kalian baca, mengganggu. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Dikarenakan tidak teranggap sholat seseorang ya apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka makmum dan imam tetap wajib membaca Al-Fatihah. Barakallahu'alaikum. Maka ulama yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah, ketika dia berpendapat demikian, ketika lupa, ketika sudah salam padahal kita berjamaah, maka dia bangkit, barakafikum, menambah berapa rokaat tadi dia tidak sholat, tidak sholat dengan membaca Al-Fatihah. Misalkan satu rokaat, berarti nambah satu. Apakah harus sujud sahwi? Dikarenakan dia sholat berjamaah bersama imam, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia sholat sendirian, maka dia sujud sahwi. Atau dia sebagai imam, maka sujud sahwi. Lalu bagaimana dengan imam yang jahil? Dia tidak membaca Al-Fatihah rokaat pertama, langsung surat pendek misalkan. Dikarenakan mungkin sholatnya sirriyah, sholat duhur atau asar. Ketika dia naik rokaat kedua baru ingat, lalu dia noleh ke belakang, batal sholatnya. Dan ini terjadi, barakafikum. Ini terjadi dan saya pernah sholat di belakangnya, barakafikum. Dan kasus lain, bukan karena Al-Fatihah, tapi karena lupa tasyahud awal. Batal. Akhirnya sebagian orang membatalkan. Lalu bagaimana dengan kita? Barakallahu'alaikum. Maka sholat seseorang tidak batal dengan batalnya imam. Misalkan imam ngentut, maka yang di belakang itu maju mengganti. Bukan kemudian imam ngentut, batal. Batal semuanya, tidak. Misalkan kita sendirian, lainnya membatalkan, ya sudah, urusan dia. Yang betul adalah kita tetap sholat kalau imam batal. Walaupun dia mengumumkan batal, diulang lagi, tetap kita sholat, meneruskan barakatuh. Toyib. Kesalahan yang berikutnya. Kesalahan yang ke-9, barakafikum, qira'atul Qur'an fir ruku' wa sujud, membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Mungkin ketika dia ruku' membaca qul huwallahu ahad, sujud membaca qul a'udzu birabbin nas, ya, barakafikum. Adapun berdoa, yang doanya itu ada dalam Al-Quran atau hadis, tidak mengapa. Bukan, barakafikum, teranggap larangan. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, alaih salatu wassalam, beliau bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Atau ketika sujud. Jadi dilarang. Adapun berdoa, barakafikum, kalau di situ tertera, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, yang itu masuk dalam Al-Quran juga, potongan, barakafikum, maka tidak mengapa. Tayyib, barakafikum. Maka ketika rukuk dan sujud, tidak boleh membaca Al-Quran atau surat, barakafikum. Kemudian kesalahan yang berikutnya. Raf'ul basar ila sama' fi shalah. Aw sarful basar yaminan aw shimalan min ghairi hajah. Mengangkat pandangan ke langit ketika sholat atau ke atas. Atau dia menoleh ya, baik melirik atau menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan maka boleh. Barakakikum. Seperti ketika sholat dia membunuh ular atau kalajengking, ini boleh. Namun diupayakan ketika dia membunuh, barakakikum, misalkan dia bergerak, ya tidak banyak bergerak, diusahakan ya sedikit. Maka posisi ya badan tetap menghadap ke kiblat, tidak kemudian mutar-mutar, ya barakakikum. Amma raf'ul basar faqad nahha anhu wa tawa'ada 'alaihi. Adapun mengangkat pandangan ke langit, ke atas, maka di situ ada larangannya dan ada ancamannya. Ancamannya disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Lahan tahyanna aqwam yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah la tarji'u ilaihim." Hendaknya orang-orang yang biasa menghadapkan wajahnya, pandangannya ke langit itu berhenti. Ini ketika sholat. Atau kalau dia tidak mau, bisa jadi nanti pandangannya tidak dikembalikan lagi. Tetap dia akan menghadap ke atas terus. Barakallahu. Wa ammal iltifat, adapun menoleh. Menoleh ke kanan atau ke kiri. Min ghairi hajah, dengan tanpa kebutuhan. Kalau ada kebutuhan diantaranya ketika perang. Boleh, barakallahu. Kan sholat khauf itu ada dua. Berjamaah ada yang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ada yang sambil perang ya, sambil lari, barakafikum, boleh, sambil tiarap, boleh. Ya, dengan kedipan mata isyarat. Ya, dengan membayang-bayangkan ketika rukuk seperti ini, sujud seperti ini, sambil membaca doa masing-masing. Adapun menoleh dengan tanpa hajah, tanpa kebutuhan, maka fahuwa munqisun li sholatil abdi idza lam yakun kamilan. Maka bisa mengurangi ya nilai sholat seorang hamba atau bisa membatalkan bahkan. Barakafikum. Idza lam yakun kamilan bijasmihi ila jihatin ukhra fa in kana fatubtila bihi as-shalah. Maka orang yang menoleh ke kanan atau ke kiri selama badannya ya, badannya itu tidak nyerong dari kiblat, masih tetap menghadap kiblat, maka sholatnya hanya berkurang pahalanya. Tapi kalau ketika dia menoleh badannya nyerong kanan atau kiri, tidak lagi menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Barakatuhu. Ini kalau tidak ada udur, tidak ada hajah keperluan. Mungkin kalau ada hajah diantaranya mau menggendong bayi atau anaknya yang nangis di pinggirnya. Mungkin dia sedikit nyerong. Sedikit nunduk. Barakafikum. Maka ini tidak mengapa. Tidak masuk dalam ancaman ini. Barakafikum. Nabi bersabda tentang orang yang menoleh ketika sholat. Nabi menyatakan, huwa ikhtilasun yaktalitu as-syaiton min sholatil abdi. Barakahikum. Orang yang menoleh ketika sholat, maka tolehannya itu adalah rampasan syaitan yang berhasil merampas dari dia. Barakahikum dalam sholatnya. Dan disebutkan dalam hadis, iyyaka wal iltifat fis shalah fa innahu halaka. Hati-hati kalian menoleh ke kanan dan ke kiri dalam sholat, karena hal itu bisa membinasakan. Sholat tolah soleh, barakatuh. Adapun melirik, ya melirik sedikit, ya ini barakatuh. ancamannya atau keharamannya ya tidak sampai seperti menoleh, ya makruh. Barakallahu'alaikum. Dan yang terakhir dari kesalahan ketika sholat adalah al-iqa'a fi sholah waftirasud dhira'ain fi sujud, duduk iqa'a ketika sholat. Jadi ketika sholat dia melakukan duduk iqa'a, dan ketika sujud dia barakafikum ya sujud sebagaimana duduknya anjing atau sujudnya anjing begini. Jadi dari telapak sampai siku menyentuh lantai begini ketika sujud. Ya, maka ini haram hukumnya. Tidak sampai batal tapi haram. Adapun duduk iqa'a itu ada dua. Iqa'a yang boleh yakni ketika kita duduk tasahud, duduk di antara dua sujud seperti biasanya. Atau iqa'a yang tidak boleh barakakum adalah pantat orang yang sholat menyentuh lantai, ya. Lalu kedua betis bawah, ya, menyentuh lantai dan kakinya begini, telapak kakinya. Berapa? Coba. Ada sana. Walaupun tidak demikian, tapi ya tumit tidak diduduki. Ada dua, yang satunya gimana? Ya? Ada dua kan tadi. Kalau yang satunya yang boleh ya? Yang nggak boleh. Ada dua kan yang nggak boleh tadi. Yang boleh ada tuh. Ada dua bentuk. Ah, yang satu boleh, satu tidak. Oke. Yang boleh ya ini. Yang boleh. Ini duduk di antara dua sujud. Tapi kalau duduk tasawuf oh, tidak boleh posisi ini. Ini adalah tidak sampai batal tapi haram. Kemudian ketika sujud dia iftiros seperti anjing. Ini menyentuh lantai. Ya. Yang sunnah adalah jauh dari lambung. Ya begini. Terkadang Nabi begini, kalau dia sholat sendiri, kalau berjamaah tidak mungkin. Terkadang begini, tapi ini menjauh dari lambung, agak begini. Kalau ternyata sangat sempit, ya semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Tidak sampai sikut-sikutan kanan kiri. Barakallahu fikum sampai apalagi tergeser yang kanan kirinya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan bahwasanya kesalahan dalam sholat yang disebutkan oleh Syekh Soleh Al-Syekh Mufti Kerajaan Saudi ada 11 kesalahan dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Tafadalu hudakumullah.